الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الإخوة والأخوات الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله kembali pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan kembali tadi sudah masuk dalam pembahasan bab tentang tafkhim dan tarqiq di mana beliau mulai dari Ibnul Jazari rahimahullahu taala mulai banyak mengingatkan kepada kita terkait dengan tashihut tilawah dan juga tajwidul qira'ah dalam memperbaiki bacaan kita. Setelah beliau menjelaskan kepada kita tentang makharijul huruf dan sifat-sifat dari karakter masing-masing huruf hijaiyah, berikutnya beliau mulai menjelaskan kepada kita untuk kita memperbaiki dalam bacaan kita hal-hal yang banyak kita melupakannya atau banyak kita kurang perhatian dan kurang jeli dalam hal-hal seperti ini. Di mana tadi sudah diawali oleh beliau rahimahullahu taala waraqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhima lafdhil alif. Dan tarqiqanlah dari huruf-huruf yang istifal. Maka kembali kepada masalah bahwa huruf mustafila memiliki sifat muraqqaqah, ini tipis. Maka kembalikan kepada asalnya. Kembalikan kepada asalnya. Dari huruf-huruf mustafila ini semuanya adalah pada asalnya dibaca tarqiq. Dan sebaliknya huruf yang mufakhaman alibab di bab itbaq beliau akan bahas di bab itbaq dan istila. Wahadiran tafkhima lafzil alif dan hati-hati dari mentafkhim menebalkan lafaz alif atau huruf alif pada mad ya. Pada alif maddiyah atau alif jawfiyah ini yang huruf sebagaimana sudah kita pahami bahwa huruf mad ini tidak disifati dengan tarqiq wala tafkhim. Tidak tebal juga tidak tipis tapi mengikuti kepada huruf sebelumnya. Jika sebelumnya hurufnya huruf mustafila maka dibaca tarqiq. Dan jika sebelumnya adalah huruf musta'liya maka dibaca tafkhim. Jadi cuman untuk huruf mad ini adalah mengikuti saja. Adapun sifat aslinya tidak tafkhim dan tidak tarqiq. Ini khusus pada huruf mad. Maka mengikuti kepada huruf sebelumnya. Ini yang pertama. Wa hadiran tafkhima lafdhil alif. Dan ini juga karena itu beliau mengingatkan jangan sampai mentafkhim dari alif maddiyah ini. Manakala itu yang seharusnya dibaca tarqiq. Nah, dibaca tipis. Ini pada alif maddiyah ya. Dan tadi sudah kita singgung, maka terkait dengan ini adalah dengan praktek daripada mad, baik alif, waw ataupun juga ya, dan khususnya di alif ini yang sering condongnya, inhirafnya adalah kepada tafkhimnya dengan tafkhim itu kemudian condong kepada imalah, ya, kepada imalah. Kemudian yang kedua adalah hati-hati dari mentafkhim hamzah. Ya. Dan tadi sudah disinggung ada empat lafaz di antaranya pada lafaz alhamdu, a'udzu, ihdina dan Allahu. Ya. Hamzah di awal kalimat. Ya. Alhamdu, a'udzu, kemudian ihdina dan Allahu. Ini yang kedua. Kemudian berikutnya, thumma lam lillahi lana. Thumma lamu lillahi lana. Kemudian hati-hati dari mentafkhim lam pada lillahi. Di sini adalah perlu untuk kemudian diperhatikan menjaga kepada tarkiknya lam pada lafaz lillahi dan lana. Dan untuk lillahi dan lana ini tidak seperti pada yang sebelumnya, karena ini adalah lafzul jalalah yang sebelumnya dengan kasrah. Maka ini memang ringan untuk kemudian lebih dibaca dengan tarqiq lillahi. Namun di sini beliau juga ingatkan jangan sampai kemudian terjatuh kepada tafkhimnya lam lana la li lu, manakala kita makhrajnya pas la ya. Bagaimana kita sudah pahami makhrajnya adalah dari persimpangan antara makhrajnya dhad ya, kanan dan kiri di hafatul lisan, dari awal hafatul lisan ya. Dari awal hafatul lisan ini adalah lam, yang ke kanan ke kiri adalah miliknya dhad ya. Ini kemudian kita berikan sifatnya sebagaimana mestinya, di mana lam memiliki banyak kesamaan dengan nun ya, lam dan nun ya. Dan lam ini sekali lagi adalah juga masuk dari huruf-huruf mustabila munfatiha, huruf istifal dan juga huruf infitah yang memiliki karakter lemah ya. Memiliki karakter lemah dan memiliki karakter tipis. Makanya adalah dari huruf-huruf yang muraqqaqah. Karena itu dibaca tartib pada lam, dan insyaallah nanti akan lebih di detail lagi terkait dengan ahkamul lam ya. Hukum lam kapan dibaca tarqiq dan kapan dibaca tafkhim, dan ini salah satunya. Jadi ketika di fathah yang tafkhim hanya pada lafzul jalalah saja, lam pada lafzul jalalah ketika sebelumnya fathah atau sebelumnya dhammah. Adapun kalau sebelumnya kasrah pada lafzul jalalah tetap dibaca kembali kepada asal dengan dibaca tarqiq, dibaca tipis seperti ini sini lillahi ya, billahi dan yang semisalnya. Ini pada lillahi dan lana. Kemudian masih di lam wal yatalattaf ya. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Gimana dari kembali kita tunggu bahwa huruf isti'la ini melahirkan tafkhim, sementara huruf istifal melahirkan tarqiq ya, sifat tarqiq. Nah, maka ini sifat aslinya. Karena itu beliau ingatkan dari huruf-huruf yang seharusnya dibaca tarqiq ya, kemudian terseret kepada tafkhim tadi ya. Yang pertama beliau ingatkan di sini adalah alif maddiyah. Alif al-maddiyah, alif huruf mad. Kemudian yang kedua al-hamzah pada lafaz al-hamdu. Satu ini ya. Kemudian a'udzu ihdina dan Allah ya. Ini pada hamzah di awal kalimat. Kemudian yang kedua, yang ini yang kedua. Kemudian yang ketiga beringatkan adalah lam. Hati-hati dari dibaca tafkhim pada lafaz lillahi dan lana. Dan nanti ini ada ada bayan sendiri di akan lam. Kemudian masih di lam ini pada lafaz wal yatalaqaf di surat Kahfi, ya. Dan ini perhatikan pada lam ini dan juga lam ini. Di sini ada ta kuat. Termasuk min aqwa al-huruf. Dari huruf yang paling kuat. Maka kalau kemudian tidak diperhatikan, ini akan bisa terseret kepada tafkhim semuanya, tidak hanya lamnya saja. Ini pada wal yatalaqaf. Bisa wa dari awalnya wal ya la ya ta sudah bisa keseret semuanya. Ini ya. Padahal semuanya sebelum ta ini semuanya adalah huruf-huruf muraqqaqah. Huruf-huruf mustafilah, huruf istifal semuanya, dan ini bahasa tarqiq. Maka harus dilihat wal yatalaqaf. Khususnya lam yang jatuh sebelum ta ini harus diperhatikan, ya. Wal yata bisa la wal ya ta la ya. Tafkhimnya di sini dengan la ya. Maka kembali kepada asal la li lu al la wal yatalat baru kemudian masukkan wal yatalat dof ya. Ini pada lafaz wal yatalat dof, perhatikan ya. Ini yang boleh ingatkan, karena di sini kurang diperhatikan. Apalagi ini ada surat yang setiap pekan kita baca, disunahkan untuk kita baca di hari Jumat ya. Maka ini perhatikan pada lafaz wal yatalaqaf ya. Pada lam ya. Dan juga sebelumnya tidak hanya lam saja pada lafaz ini, karena di depannya adalah huruf yang musta'liyah mutbaqah ya, huruf istila dan itbaq ba ini. Kemudian berikutnya wa 'alallahi, kemudian lam pada 'ala ini. Wa 'alallahi wala. Sebelumnya pada lafaz 'alallahi. Pada lam yang pertama. 'Alallahi. Tafkhimnya bagaimana? Bisa kepada ya, seperti tadi Allah wa 'alallahi ini tafkhim ya. Jadi juga lam ya. Mereka baca lahan, karena ingat di depannya adalah huruf mufakhamah ya. Lafzul jalalah yang jatuh sebelumnya adalah fathah. Ini baca tafkhim. Maka jangan sampai tafkhimnya lam yang kedua ini menyeret kepada lam yang pertama. Wa alam la wa alam sali fal yatawakkalil mu'minun alallahi. Alallahi ini pada lafaz alallahi, ini berarti pada lam yang pertama. Kemudian wa alallahi walad, jadi waladhali pada lafaz waladhali ya. Sini lam di sini karena di depannya adalah wal, juga huruf isti'la dan itbaq ya. Huruf isti'la dan itbaq. Ini juga dari huruf-huruf yang kuat. Maka perhatikan la walau walau ya, bisa ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ini sudah tafkhim ya pada lamnya. Yang benar walau maka masing-masing berikan waladhdallin walau bukan wala. Karena sekali lagi pada dari apa awal sudah kita singgung bahwa huruf-huruf mustafilah ini ketika berhadapan dengan huruf-huruf istila ini harus ekstra hati-hati ya, harus ekstra diperhatikan, jangan sampai kemudian keseret dengan tafkhimnya huruf istila ini ya. Tafkhimnya huruf-huruf yang musta'liyah apalagi juga itbaq ya. Istila dan itbaq ini lebih kuat lagi ya. Yang biasa sebagaimana sifat manusia kalau kuat punya kedudukan bisa nyeret sepengaruhnya ini ya. maka Gaius pun juga bisa kena karena itu manusia ya. Maka seperti itulah sifat-sifat karakter ya. Dan di sini wat termasuk sifat yang memiliki sifat yang kuat dengan itbaq dan juga isti'la'nya. Ini pun juga bisa menyeret kepada apa namanya huruf-huruf yang istifal dan infitah ya. Istifal dan infitah ini mini karakter yang lemah dan tipis. Makanya mudah kena pengaruhnya. Maka waqti kulladzi haqqin haqqahu, berikan masing-masing sesuai dengan haknya. Ini pada berapa lafaz? Sudah lillahi lana wal yatalattaf ala allahi dan waladhdhalli lima lafaz. Ini yang ketiga ya. Ketiga dari yang beliau ingatkan ya. Wal yatalattaf wa ala allahi waladhdhalli ya. Kemudian wal mima min makhmasatin wa min marad. Kemudian berikutnya mim, yang keempatnya adalah mim. Yang keempat yang perlu diperhatikan mim. Dan mim kalian semuanya ini adalah huruf-huruf muraqqaqah ya. Maka berikan sesuai dengan haknya. Jangan kemudian karena dengan alasan membela kepada minoritas atau orang yang lemah, tidak bisa itu. Itu ininya Gus Dur ya, tidak boleh. Tidak boleh ya. Dengan alasan membela pada lemah, waqti kulladzi haqqin haqqahu, yang lemah berikan sesuai dengan kadarnya. Dan inilah adil ya, inilah keadilan dalam Islam. Tidak sama rata tidak itu PKI ya. Baik, ini min makhmasatin. Pada wal mim min makhmasatin, pada lafaz makhmasah. Pada depannya ini adalah shad, juga sama huruf istilah dan isbah. Maka di sini bagaimana tafsimnya min makhmasatin marad juga. Ini sebenarnya sudah saya tulis semuanya, tapi qadarullah tulisan yang ketinggalan basisnya. Mudah-mudahan nanti kiriman segera datang ya. Biar nanti ikhwah bisa langsung praktek. Saya tunjukkan suruh baca satu-satu ya. Kalau sudah dipegangi ayatnya kan enak ya. Ini. Baik. Ini pada min makhmasatin ya. Makhmasah. Ya. Makhmasatin. Di sini pada shad ya. Makhmasah. Pada mim, kha dan mim, ini semuanya adalah huruf muraqqaqah ya. Huruf mustafila muraqqaqah ya. Ini yang tetap dibaca dengan terking, dibaca tipis ya. Dan juga infitah. Sementara shad di depannya adalah huruf yang musta'liya mutbaqah, isti'la dan itbaq. Bagaimana tafsimnya ma? Makhmasah. Bukan ma. Dan kemarin sudah kita praktekkan ma mi mu am, intibaqus syafatain. Ma jelas ya. Ma mi mu am ya. Makhmasah, tidak makh. Karena depannya makhmasah, keseret semuanya ya. Bisa keseret semuanya dengan kha dan juga shad. Kha di sini musta'liyah ya. Huruf dari huruf yang istilah kha ini ya. Mim yang pertama ketemu dengan kha, depannya adalah huruf istilah. Meskipun di sini bukan itbaq, tapi tetap juga adalah huruf yang mufakhamah. Meskipun di sini lemah dibandingkan dengan huruf itbaq, tetap di sini memiliki apa, dibandingkan dengan huruf yang mustafila, kha itu masih lebih kuat. Ya. Ini. Dan mim yang kedua ketemu dengan shad yang juga isti'la dan itbaq. Maka bisa keseret dua-duanya. Makh bisa makh masah. Kemudian lafaz marad, ya. Fi qulubihim maradun, ya. Ma maradun. Dan ra, mim di sini di depannya ra ya mufakhamah, ya. Ra yang di fathah dibaca tafkhim. Kemudian juga temu dengan wad, ya, yang juga huruf isti'la dan itbah. Maka ini lebih berat lagi ini, karena berhadapan dengan semua yang kuatnya dari huruf yang mufakhamah. Maka mim gampang untuk kemudian keseret kalau tidak jeli, ya. Fi qulubihim maradun, ya. Nah, kalau dibiasakan dengan apa namanya riyadhah, akan enteng kita mengucapkannya. Jadi kalau tidak kemudian kita lepas tanpa kemudian perhatian, ya, tak akan apa namanya keseret kepada tafkhimnya huruf yang di depannya. Ya. Fi qulubihim maradu fazadahumullahu maradu. Kedengarannya enak saja, ya. Maradu ini adalah lahan, ya. Salah di sini bacaan yang salah. Fi qulubihim ma maradu fazadahumullahu maradu. Ya. Maradu, dan memang agak berat di sini, ya. Perlu ada semacam takalluf pertama, ya, karena perhatian. Tapi insyaallah kalau kemudian kita terbiasa tidak akan ada takalluf, akan apa namanya? Terbiasa. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Jazari rahimahullahu taala. Illa riyadhah tumrin bi fati dibiasakan, ya. Meskipun awalnya adalah berat. Bagaimana tidak? Ini adalah huruf yang apa? Musta'liyah atau mustafila dan munfatihah berhadapan dengan dua sekaligus, ya. Ra dan wad yang mufakhamah, ya. Tafkhim juga apa namanya istila dan itbaq. Maka intinya adalah akan apa tapi akan apa namanya akan lemah, ya, mendapatkan berhadapan dengan huruf-huruf yang kuat. Maka tetap kita berikan sesuai dengan kadarnya. Tidak kemudian dibela diangkat itu tidak, ya. Tetap waqtikul ladzi haqqin haqqahu. Ya, berikan sesuai dengan haknya, yang lemah sesuai dengan kelemahannya, yang berat pun yang kuat pun juga sesuai dengan kekuatannya, tidak boleh untuk kemudian mempengaruhi yang lemah, ya. Masing-masing jalan, ya. Ini pada lafaz marad fi qulubihim maradu fazadahumullahu marada. Maka ini perlu diperhatikan, ya. Pada tiga pada lafaz ini, pada mim wal apa tadi wal yatalattaf wa ala Allahi walaq wal mima min makhmatatin wa min marad. Maka perlu diperhatikan dari dijaga tarkiknya mim karena khususnya pada lima lafaz yang terakhir ini dari wal yatalattaf ala Allahi walawalin kemudian makhmasah dan marad. Ini hampir-hampir susah untuk dikenali dan susah untuk di kalau tidak jeli ini, ya, kecuali mesti akan terbaca dengan tafkhim, dengan sebab tafkhimnya huruf-huruf yang ada di depannya, dan ini tentunya adalah satu kesalahan. Sekali lagi ini dibutuhkan pada kejelian, ya. Maka dengan kejelian seperti ini kemudian akan apa namanya menjadikan kita itu terbiasa, dan kemudian dengan seperti itu kita akan lebih bisa tadabbur dengan ayat-ayat Al-Qur'an Karim ini, ya. Lebih bisa kita perhatikan. Jangan kemudian diperhatikan tajwidnya, tafkhim, tarkhim, kemudian ma'ani dan seterusnya ditinggalkan, ya, tidak. Ya. Maka ini juga tidak benar, karena hakikat dari kita membaca Al-Qur'an itu adalah bagaimana tadabbur, ya. Dan ini yang dikatakan haqqut tilawah. Maka hakut tilawah baik dalam qiraatnya kemudian juga dalam ma'ani, ya. Dan ini dijelaskan dalam tafsir, ya. Ulaika alladzina alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi yatlunahu haqqa tilawatihi, yani yang yatlunahu yatluna ayatullah, membacakan ayat-ayat Allah, hakut tilawah dengan bacaan yang sebenar-benarnya, Ini adalah bacaan yang dari sisi bacaannya dan juga dari sisi ma'aninya. Juga tentunya adalah mengamalkannya berikutnya. Ya. Ini hakut tilawah, maka memberikan ayat itu sebagaimana mestinya, bacaannya sesuai bagaimana datangnya kepada kita, ghadlan tariya, kemudian juga dicermati, ditadabbur dengan makna dan isi kandungannya. Demikian pula kita perhatikan untuk kemudian kita realisasikan dalam setiap sisi kehidupan kita sesuai dengan kemampuan kita, ya, dalam kita mengamalkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat dari mim, ya. Wal mima min makhmasatin wa min marad. Pada lafaz makhmasa dan marad. Jangan sampai kemudian ini dibaca tafkhim. Harus dijaga dari sifat tarkiknya, sifat tipis. Kemudian berikutnya yang kelimanya adalah ba. Qala wa ba'a barqun batilun bihim bibi. Fahris ala syiddati wal jahri alladhi fiha wa fil jimi ka hubbis sabri rabwatin ijtusat wa hajjil fajri. Yang kelima, harus dijaga sifat tarkib pada ba, ya. Pada lafaz barqun batilun bihim bibi, ya. Hati-hati dari ditafkimnya huruf ba ini. Jadi supaya dijaga dengan sifat tarkibnya pada ba, lafaz barqun yakadul barqu, yakadul barqu yaqtabu absarahum, barqun wa barq, ini waqaf. Perhatikan sini, barqun, ra depannya adalah mufakhamah karena ra disukun sebelumnya fathah, adalah ra yang dibaca tafkhim, dibaca tebal. Kemudian depannya juga qaf, ya, dari huruf yang musta'liyah, ini huruf musta'liyah dan juga qalqalah kalau waqaf di sini, ya, kalau waqaf, maka ini kuat, maka ba yang akan terseret. Wa dar yakadul dar ba barqu, maka ini tafkhimnya ba. Ya, sudah kita perhatikan ba bi bu ab, ya. Jelas ba, jelas, ya. Barqun, yakadul barqu dengan sifat infitah dan istifalnya di sini, ya. Kemudian juga batilun. Yang kedua, lafaz batil. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'un min dunihi al batil, ya. Yad'un min dunihi al batil. Ba ketemu dengan ta, ya. Ya, yang mufakhamah. Pada maka di sini ba perlu diperhatikan pada lafaz batil. Bisa tafkhimnya bagaimana? Ba, ya. Yad'una min dunihi al-ba batil. Ba bi bu, ya. Ini lafaz yang kedua pada ba. Wa ba'a barqun batilun. Kemudian juga bihim. Ba bi, bukan bi, bihim, ba, ya, ba dan bi. Ini hal yang perlu diperhatikan. Fihi ulumatun wa ra'dun wa ba wa bar. Pada ketika di waqaf ini akan lebih berat lagi karena depannya adalah qaf yang memiliki sifat tafkhim dengan sifat isti'la'nya, isti'la'nya dan juga qalqalah yang wusta, ya, yang tengah-tengah karena di waqaf. Wa barq. Adapun kalau diwaqafkan maka hanya pada ra'nya saja dan juga ra' dan qaf yang sifat isti'la'nya saja. Karena tidak di waqafkan. Waqaf tambah lagi, tambah berat lagi karena qaf memiliki tiga kekuatan, ya. Memiliki kekuatan sekaligus ini. Apa ada dua kekuatan dengan sifat isti'la dan qalqalahnya. Dan qalqalah memiliki karakter yang kuat ini. Demikian pula pada bihim dan biri, ya. Bihim biri. Ini juga perlu diperhatikan. Fahris ala syiddati wal jahri alladhi. Fahris, maka jagalah. Ini untuk kita menjaga. Fahris ala syiddati. Dengan kita menjaga sifat tarkiknya dengan syiddah. Ini satu hal yang seakan bertolak belakang, karena tarkik ini sifat lemah, syiddah sifat yang kuat. Bagaimana menjaga dua sifat ini pada satu karakter orang, pada satu karakter huruf, ya? Antara sifat kuat dan sifat lemah, ya. Maka ini juga perlu diperhatikan. Kadang-kadang orang juga seperti itu, ya. Ada memiliki dua sifat ini, ya. Ini punya karakter, ya. Menyerang. Ini suka. Maka seperti ini sebenarnya ada bagusnya, ya. Kalau kemudian diarahkan, ya, untuk menyerang jangan kepada kawan sendiri, biar kepada, ya, begitu, ya. Perlu dimainkan seperti itu. Maka seperti ini juga fahris ala syiddat dengan sifat tarqiq dan syiddahnya ini akan bisa berjalan serasi, ya. Fahris ala syiddati wal jahri alladhi. Qala fahris, maka jagalah. Ini dengan tarqiqnya ala syiddati bersamaan dengan sifat syiddah. Dan ba di sini memiliki sifat syiddah, ya. Syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Ba masuk dalam syiddah. Nah, terkadang mau menjelaskan, menampakkan sifat syiddahnya kemudian melalaikan sifat tarkiknya di sini. Enggak, akhirnya kemudian sabqul lisan. Ini yang lebih dikenal dengan sabqul lisan. Yani lidahnya itu lebih mendahului kepada tafkhim, ya. Maunya menjaga kepada sifat tafkhimnya, pada sifat syiddah yang dimiliki oleh ba-nya, tapi kemudian kemudian karena sabqul lisan, ya, lidahnya kemudian lebih menjulur, lebih kedahuluan kepada tafkhim dalam keadaan tidak sadar. Ini, ya. Ini. Pada kalimat-kalimat yang tadi kita sebutkan, pada barqun batilun, ya, dengan sifat syiddah yang ada pada ba bi, ya. Nah, kemudian sifat, maka di sini ba jelas, ya, dengan sifat syiddahnya. Nah, kemudian dan ini kuat. Maka jangan kemudian, tapi juga satu sisi yang lain ini adalah huruf-huruf yang mustafilah. Maka tetap dibaca dengan tipis ba. Ya, ba, jangan kemudian keseret pada ba, batil, ya. Ini yang dimaksudkan fahris ala syiddati wal jahri alladhi. Sifat syiddah dan jahr. Syiddah dan jahr adalah sifat-sifat yang kuat, ya. Tapi meskipun memiliki karakter yang kuat, tapi pada asalnya adalah lemah, ya. Dan itulah manusia. Meskipun kaya apa, ya, dia punya kedudukan, punya segalanya, asal manusia adalah lemah, ya. Asal makhluk itu adalah tidak ada yang sempurna, ya. Semua adalah merupakan sumber kelemahan ada pada manusia. Kembalikan itu semuanya. Maka kalau kembalikan seperti itu, insyaallah akan tawazun, seimbang, prasojo lah Rasulullah bilang, ya. Ini kembalikan pada asalnya. Dan ini subhanallah satu ibrah bagi kita, ya, bahwa apapun keadaannya, maka kembalikan kepada asalnya, itu adalah huruf-huruf yang mustatilah. Meskipun memiliki sifat-sifat yang kuat, tetap kuatnya juga pada koridor yang digariskan, tetapi juga jangan melalaikan asalnya. Kita adalah manusia ya, yang penuh dengan sumber kesalahan dan juga kelemahan ya. Maka kalau terjadi kesalahan, terjadi kelalaian, mesti kita jangan mensikapinya pun juga jangan frontal. Itulah manusia. Itulah. Nah, maka dengan seperti itu kan enteng. Tidak perlu untuk kemudian kita terburu-buru atau kemerungsung, apalagi orang kemerungsung tahu enggak ini. Ya. Ya. Artinya di sini panas-panasan enggak perlulah ya. Ya. Enggak perlu. Kalau orang salah ya namanya manusia ya salah lah ya. Nah, tidak perlu kemudian kita bicara belakang kemudian ini dan itu. Kalau bisa kita nasihati, kita nasihati ya. Kita luruskan dan luruskan kalau kita bisa, kalau tidak itu di luar kemampuan kita. Demikian pula dalam huruf-huruf seperti ini ya. Nah, ini kita berupaya, kalau toh ternyata masih salah, itu sudah kita berusaha. Nah, mudah-mudahan masih mendapat bagian dari kebaikan yang Rasulullah mengatakan falahu ajran, meskipun dengan terbata-bata, meskipun dengan tertati-tati dan membaca, ketika membaca sendiri nampaknya dianggap sudah benar, ketika di depan orang ternyata masih wah ini salah kamu ini kan? Ya terima saja ya, alhamdulillah ya, dan diperbaiki, yang penting kita sudah berusaha ya. Seperti itulah karakter manusia, dan ini juga karakter dari huruf-huruf hijaiyah, sama persis, banyak kesamaannya dan banyak kita manusia yang berlimpah ya. Baik, ini dulu barangkali sudah waktu isya. Salam, nanti kita lanjutkan batal isya bismillah ta'ala wallahu alam wa sallallahu wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan husnul istima'.